إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar. Hadirin sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita kembali membahas kitab Tsalatsatul Usul karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita lanjutkan. Beliau rahimahullah mengatakan وَالْرَبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ, dan Ar-Rab dialah Al-Ma'bud yang diibadahi. وَالْدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nas, wahai an-nas, sekalian manusia, seluruh manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan umat-umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa, yaitu yang telah menciptakan untuk kalian bumi sebagai hamparan yang dipijak, dan menciptakan untuk kalian langit sebagai atap, serta menurunkan dari langit air yang kemudian dengannya dia keluarkan buah-buahan, berbagai buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah adanya tandingan-tandingan dalam keadaan kalian mengetahui. Penulis rahimahullah di dalam paragraf ini hendak menerangkan kepada kita suatu prinsip, yaitu adanya at-talazum, hubungan keterkaitan, konsekuensi antara rububiyah dengan uluhiyah. Rububiyah yakni mencipta, mengatur, menguasai, memiliki, memberi rezeki. Konsekuensinya adalah istihqaqul uluhiyah, hak untuk diibadahi. Demikian pula sebaliknya, hak untuk diibadahi, hak untuk diibadahi istihqaqul uluhiyah, hanyalah bagi pihak yang mencipta, mengatur, dan memberi rezeki. Yang memiliki ar-rububiyah, dialah yang berhak mendapatkan uluhiyah. Dan sebaliknya, yang berhak mendapatkan uluhiyah, penghambaan, peribadatan, hanyalah yang memiliki rububiyah. Maka penulis rahimahullah mengatakan, war-rabbu huwal ma'bud. Ar-rab, dialah al-ma'bud. Apa makna ar-rab? Yani al-khaliq, al-malik, al-mutasarrif. Ar-rab yaitu al-khaliq, yang mencipta, yang menguasai, al-mutasarrif, yang mengatur segala urusan. Huwal ma'bud, maka dialah yang al-ma'bud. Al-ma'bud yaitu yang diibadahi. Yang diibadahi. Tentu yang dimaksud dengan kalimat ini, ar-rab dialah al-ma'bud, adalah al-mustahiq lil-ubudiyah, atau al-ma'bud haqqan. Ar-rabbu, ar-rab yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur segala urusan, dialah al-ma'bud yang diibadahi haqqan, secara hak, dengan benar. Sebab zahir yang terfahami dari kalimat ini, bahwa setiap yang diibadahi itu adalah Rabb pencipta. Padahal kenyataannya yang diibadahi itu banyak jumlahnya. Ada patung berhala, ada pepohonan, ada jin, dan seterusnya. Namun yang dimaukan oleh penulis rahimahullah tentunya adalah al-ma'budu haqqan, yang diibadahi dengan hak. Hanyalah ar-Rabb yang diibadahi dengan benar, dengan hak. Karena itu memang haknya, hanyalah ar-Rabb, hanyalah zat yang benar-benar mencipta, menguasai, dan mengatur segala urusan. Adapun selain ar-Rabb, walaupun diibadahi, maka al-ma'bud bibatil, secara batil, tanpa hak untuk diibadahi. Naam. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan dalilnya, dalil bahwa yang berhak diibadahi adalah ar-Rabb saja, yaitu zat yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur. Adapun yang tidak mencipta maka tidak berhak diibadahi. Yang tidak menguasai apapun juga tidak berhak diibadahi. Yang tidak mengatur apapun juga tidak berhak diibadahi. Tidak mengatur urusan-urusan di alam semesta ini, maka tidak berhak diibadahi. Dalil ini semua, wad-dalilu qawluhu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Sebelumnya, yang dimaksud dengan an-nas di sini, apakah kaum mukminin saja, ataukah orang-orang kafir, ataukah semuanya? Diterangkan oleh para ulama bahwa kata an-nas di dalam ayat ini, wahai manusia, mencakup seluruh manusia dari semua golongan. Apa golongan-golongan tersebut? Ada tiga. Yang pertama adalah al-mu'minun, orang-orang yang beriman, masuk di dalam panggilan ini, wahai manusia. U'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Allah Rabb kalian. Golongan yang kedua adalah al-kuffar, orang-orang yang kafir, juga masuk di dalam seruan ini, panggilan ini. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Dan golongan yang ketiga adalah al-munafiqun, orang-orang munafik, yaitu yang menampakkan Islam secara zahir, lahir, dan menyembunyikan kekafiran secara batin. Menampakkan termasuk kaum muslimin, namun hakikatnya mereka termasuk al-kufar, orang-orang kafir. Ini orang-orang munafik. Nah, kenapa para ulama menafsirkan an-nas, wahai manusia, di dalam ayat ini dengan seluruh golongan manusia ini? Alasannya adalah sebelum ayat ini Allah menyebutkan ketiga golongan tersebut. Allah menyebutkan ketiga golongan tersebut. Dapat kita lihat ayat ini adalah ayat 21 dan ayat 22 dari surat Al-Baqarah, masih awal-awal surat Al-Baqarah. Sebelum ayat ini Allah menyebutkan ketiga golongan tersebut, al-mu'minin, al-kuffar, dan al-munafiqin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan golongan yang pertama al-mu'minin, di dalam beberapa ayat pertama surat Al-Baqarah. Hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi, sampai firman-Nya ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, orang-orang yang beriman. Sampai ayat 5 dari Al-Baqarah. Adapun golongan yang kedua, yaitu al-kuffar, orang-orang kafir, Allah sebutkan di dalam ayat yang keenamnya, yaitu innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, dan ayat setelahnya. Ini tentang golongan yang kedua, orang-orang kafir. Kemudian golongan yang ketiga, yaitu orang-orang munafik, Allah sebutkan mulai dari ayat 8 surat Al-Baqarah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah, amanna, dan di antara manusia ada yang mengatakan secara lisan, menampakkan Islam secara lisan, mengatakan amanna, kami beriman. Sampai ayat 20 surat Al-Baqarah, yakadul barqu yakhthaf absarahum, sampai akhir ayat. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini atau di dalam surat Al-Baqarah sudah menyebutkan dan meringkaskan bahwa manusia secara global terbagi menjadi tiga macam ini, mukminin, kuffar, dan munafiqin. Kemudian di ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-21, itulah yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka semua, ya ayuhan nas, wahai manusia. Entah kalian dari kalangan mukminin atau kufar atau munafiqin. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Kemudian sebagai faedah diterangkan oleh para ulama bahwa orang-orang munafik itu lebih berbahaya daripada orang-orang kafir yang secara tegas, jelas menyatakan tidak beriman. Orang-orang munafik yang menampakkan Islam berislam namun menyembunyikan kekafiran, mereka lebih berbahaya. Di antara yang menunjukkan hal ini, kata para ulama, adalah beberapa ayat pertama dari surat Al-Baqarah tersebut. Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir, golongan kuffar, hanya di dalam dua ayat, yaitu ayat 6, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, dan ayat yang ketujuh, hanya dua ayat. Sedangkan golongan munafikin, Allah menyebutkan tentang mereka di dalam beberapa ayat yang lebih banyak. Li syiddati khatarihim wa qubhi fi'lihim, karena besarnya bahaya mereka dan buruknya perbuatan mereka. Menampakkan berislam tetapi hakikatnya tidak berislam dan tidak beriman. Sangat buruk. Tidak dengan jelas, dengan pemberani menyatakan kafir, tidak beriman. Dan mereka lebih berbahaya karena menghancurkan Islam dari dalam. Dengan mengatasnamakan orang-orang Muslim. Padahal hakikatnya mereka adalah orang-orang kafir. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Wahai manusia seluruhnya, beribadahlah kalian, ubudu rabbakum, kepada Rabb kalian. U'budu diterangkan oleh para ahli tafsir, maknanya adalah ikhlaskanlah ibadah untuk Rabb kalian. Ikhlaskanlah ibadah untuk Rabb kalian. Seperti yang dinukilkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Turjumanul Quran, sang penerjemah Al-Quran, juru tafsir Al-Quran. Ibnu Abbas mengatakan, setiap kullu u'budu fil Quran, fama'nahu wahidu. Atau kama qal, setiap kalimat u'budu, beribadahlah kalian di dalam Al-Quran, maka maknanya adalah wahidu, tauhidkanlah. Yakni ikhlaskanlah, bukan sekedar beribadah, namun tidak menjaga keikhlasan dan tidak menjaga tauhid. Tidak, yang dimaukan dengan ibadah, beribadahlah. Perintah-perintah semacam ini dalam Al-Quran, yang dimaukan adalah ikhlaslah di dalam beribadah. Beribadahlah dengan ikhlas dan dengan tauhid, tanpa unsur kesyirikan. U'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Nah, dari sinilah penulis rahimahullah menyimpulkan kalimat ar-rabbu wal-ma'bud. Ar-rabb, dialah al-ma'bud. Karena Allah memerintahkan seperti itu, u'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Rabb. Berarti yang diibadahi adalah ar-rabb. Maka kesimpulannya, Ar-Rabbu wal-Ma'bud. Rabb itulah yang diibadahi, yakni yang berhak diibadahi. Atau yang diibadahi dengan hak, dengan benar. Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, yang telah menciptakan kalian. Yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan umat-umat sebelum kalian. Siapa saja umat-umat sebelum kita? Semuanya, semua manusia sebelum kita. Demikian pula al-malaikah dan al-jin, para malaikat dan jin. Maka yang dimaksud dengan walladzina min qablikum adalah semua makhluk, tidak hanya manusia. Semua makhluk. Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan makhluk-makhluk yang diciptakan sebelum kalian. Allah yang menciptakan mereka semua. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa. Apa maksud dari tattaqun, bertakwa? Ya. Pada asalnya makna tattaqun, at-taqwa, ya, adalah berlindung. Sehingga di dalam kalimat ini ada unsur ancaman bagi orang yang beribadah kepada selain Allah. Sebab orang yang mendapatkan perlindungan, orang yang berlindung, yang terlindung, terlindung dari apa? Dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, yakni agar kalian terlindung dari azab Allah. Sebab takwa itu dari kata waqayaqi, kata dasarnya, yang artinya adalah melindungi. Dan ittaqa artinya terlindungi. Takwa dinamakan takwa, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan, diistilahkan dengan takwa karena menjadi sebab seorang hamba terlindung dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dinamakan takwa, perlindungan. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, ya, menunjukkan atau mengisyaratkan bahwa orang yang beribadah kepada selain Allah terancam dengan azab. Sebab tidak mendapatkan takwa, yakni tidak mendapatkan perlindungan dari azab Allah. Ini ancaman. Beribadahlah kalian, wahai manusia, kepada Rabb kalian, Allah, yang telah menciptakan kalian dan umat-umat sebelum kalian, agar kalian terlindung dari azab-Nya. Jika kalian tidak beribadah kepada Allah, dan justru beribadah kepada selain Allah, maka kalian tidak terlindung dari azab-Nya. Naam. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Ayat yang berikutnya. Ayat yang berikutnya ini masih tentang sifat-sifat Ar-Rabb. Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat sebelumnya, sifat Ar-Rabb adalah khalaqakum walladzina min qablikum, menciptakan kalian dan menciptakan umat-umat sebelum kalian. Dilanjutkan di dalam ayat yang berikutnya tentang sifat-sifat Ar-Rabb juga, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, yaitu yang telah menjadikan, menciptakan untuk kalian bumi ini firasyan. Firasy maknanya adalah bisat, hamparan. Ya, sebagaimana ini karpet, ya, yang kita duduki ini disebut dengan firasy atau bisat, hamparan, permadani dan seterusnya, apapun itu yang dihamparkan kemudian dipijak itu disebut dengan firasy atau bisat. Dan Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam ayat ini telah menjadikan bumi ini semua sebagai firasy, sebagai hamparan bagi kita. Ya, untuk apa? Untuk kita melakukan banyak hal di atasnya. Sehingga itu semua merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Di antaranya adalah yang pertama an-naum. Kalian dapat mempergunakannya untuk tidur. Kalian tidur di atas bumi, di atas permukaan bumi. Hamparan. Ya, sebagaimana kasur, itu juga disebut dengan firasy. Dan ternyata bumi ini Allah sebut dalam ayat firasy. Karena memang dapat digunakan untuk tidur di atasnya. Ya, terlepas kita tidur langsung di lantai atau dengan alat, yang jelas kita tetap, ya, berada di atas permukaan bumi. Dapat tidur dengan nyaman. Ya. Yang kedua adalah al-bina. Allah menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan. Untuk apa? Al-bina, untuk membangun bangunan di atasnya dengan nyaman, untuk kalian nikmati. Demikian pula yang ketiga, firasyan, hamparan, untuk az-zara', tazra'una 'ala dhuhuriha, untuk kalian bercocok tanam di atasnya. Nikmat yang besar. Demikian pula yang keempat adalah as-sair, fis-safar, untuk kalian melakukan perjalanan. Ini hamparan, ya. Bumi ini menjadi hamparan untuk kita, bisa kita pijak, bisa kita pergunakan untuk banyak hal. Nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat besar. Allah memberikan kita tempat untuk berpijak, tempat untuk beristirahat pula di situ. Tempat untuk bercocok tanam, tempat untuk bepergian dan lain sebagainya. Ini manfaat-manfaat bumi yang sangat banyak. Maka Allah menyebutkan dalam rangka mengingatkan kita bahwa bumi ini semua adalah firasy, hamparan. Siapa yang menghamparkannya untuk kita? Allah. Allah Subhanahu wa taala. Was-samaa'a binaan, dan yang telah menjadikan langit sebagai bina. Makna bina adalah saqfan. Diterangkan oleh para ulama, binaan yakni saqfan. Saqfan artinya adalah atap. Ya. Atap. Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit ini sebagai atap untuk kita, berada di atas kita. Ya. Dan atap tersebut bina, mabni, terbangun dengan kuat dan tidak runtuh, ya, menjatuhi kita dalam keadaan kita tidak melihat, ya, adanya tiang-tiang yang menopangnya. Bighairi amadin tarawnaha, tanpa ada tiang-tiang yang kalian lihat, tanpa ada tiang-tiang yang kalian lihat. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga langit ini sehingga tidak runtuh menimpa kita. Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfuzha wa hum 'an ayatiha mu'ridun. Dan kami jadikan langit ini sebagai atap yang terjaga kuat, namun mereka berpaling dari ayat-ayat kami. Wa anzala minas samaa'i maa'an, dan Allah turunkan minas sama. Yang dimaksud dengan as-sama di sini bukan langit yang kita lihat ini. Yang dimaksud dengan as-sama adalah jihatul ulu, arah atas. Atas. Sebab atas, arah atas atau bagian atas itu juga disebut dengan as-sama'u, samaun. Sehingga as-sama memiliki dua makna, ya, di dalam bahasa Arab dan di dalam Al-Quran. Sehingga ketika kita mendapati kata as-sama di dalam Al-Quran, maka perlu kita cermati, ya, mana yang dimaukan dari kedua makna tersebut. Ini di antara, ya, cara untuk mempermudah memahami tafsir Al-Quran. Mengingat-ingat bahwa lafaz ini dalam Al-Quran memiliki beberapa makna. Ya, tinggal kita cermati masuk ke dalam makna yang mana. Nah, as-sama memiliki dua makna seperti tadi. Makna yang pertama adalah langit yang biasa kita lihat. Dan makna yang kedua adalah al-ulu, arah atas atau tinggi. Yani Allah menurunkan air hujan ini dari arah atas, walaupun tidak benar-benar dari langit, tetapi dari arah atas. Arah atas yang dimaksud adalah awan. Allah Subhanahu wa taala menurunkannya minas sahab, dari awan. Ya, dan awan itu berada di atas kita. Wa anzala minas samaa'i maa'an. Nah, ini juga di antara sifat Allah Subhanahu wa taala dan sifat rububiyahnya atau rincian rububiyah Allah, yaitu inzalul maa' minas samaa', menurunkan air hujan dari langit. Sebagai apa? Rezeki untuk kita. sebagai rezeki untuk kita. Untuk kita minum, ya, untuk kita bercocok tanam, ya, dan manfaat-manfaat lain yang sangat banyak. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Lalu Allah keluarkan dengan air tersebut berbagai buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Nah, ini di antara manfaat air. Ya, untuk menumbuhkan buah-buahan yang dapat kita nikmati. Ya. Semuanya membutuhkan al-ma, air. Naam. Nah, kesimpulan dua ayat ini Allah sebutkan di akhirnya, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka kesimpulannya, janganlah kalian menjadikan untuk Allah andadan, tandingan-tandingan, sekutu-sekutu yang kalian persekutukan di dalam ibadah, beribadah kepada sekutu-sekutu tersebut di samping beribadah kepada Allah, mempersekutukan Allah dalam hal ibadah. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian sendiri mengetahui. Mengetahui apa? Diterangkan oleh para ulama, yakni dalam keadaan kalian mengetahui bahwa tidak ada sekutu bagi Allah di dalam perkara rububiyah. Di dalam hal mencipta, tidak ada selain Allah. Memberi rezeki, tidak ada selain Allah. Mengatur segala urusan, tidak ada selain Allah. Dan lain sebagainya. Dalam keadaan kalian mengetahui bahwa tidak ada sekutu bagi Allah dalam perkara rububiyah. Tapi kenapa kalian justru menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah dalam perkara ibadah? Penghambaan kalian kalian tujukan kepada selain Allah. Peribadatan kalian tujukan kepada selain Allah. Doa, memohon, bersimpuh, bersujud justru kepada selain Allah. Dalam keadaan kalian mengetahui yang mencipta itu hanya Allah, yang memberi rezeki itu hanya Allah, yang mengatur segala urusan hanya Allah. Kenapa tidak memohonnya dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian penulis rahimahullah mengatakan, qala Ibnu Katsirin rahimahullah, al-khaliqu li hadhihi al-asya'i wal mustahiqu lil ibadah. Penulis rahimahullah menyebutkan perkataan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ini sebagai syahid, penguat. Sebagai penguat untuk menguatkan apa yang beliau katakan. Ar-Rabbu wal Ma'bud. Rabb itu adalah Al-Ma'bud. Ya. Tidak hanya beliau, tidak hanya penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang menyatakan seperti itu. Bahkan para ulama lain, di antara mereka adalah Ibnu Katsir rahimahullah, juga menyatakan hal yang sama. Qala Ibnu Katsir, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, al-khaliqu, yang menciptakan, lihadihil asya'i, ya, hal-hal ini seluruhnya, perkara-perkara ini seluruhnya, menciptakan kita, menciptakan umat-umat sebelum kita, menciptakan bumi sebagai hamparan untuk kita, langit sebagai atap untuk kita, menurunkan air hujan, menumbuhkan buah-buahan. Al-khaliq li hadhil asya', kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, menafsirkan ayat ini tadi. Yang menciptakan hal-hal ini, huwal mustahiqu lil ibadah, dialah yang berhak diibadahi. Dialah. Ada unsur pembatasan. Dialah, hanya dia. Huwal mustahiq. Hanya dialah yang berhak diibadahi. Ya. Maka sangat-sangat keliru, salah, kalau tidak mau dinyatakan atau dikatakan sesat, orang-orang yang justru beribadah kepada selain Allah, beribadah, memohon, menghamba kepada kuburan, kepada mayit, kepada pohon yang dikeramatkan, atau bahkan kepada hewan-hewan yang disakralkan, kepada dewa-dewa, kepada jin-jin. Na'udzubillah min dzalik. Atau bahkan menyembah manusia-manusia yang dianggap sebagai wali. Ya, apa makna wali? Ya. Ya, wali itu adalah orang yang mukmin taqi, orang yang beriman dan bertakwa. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah tidak mungkin rela untuk diibadahi, disembah, tidak mungkin. Berarti mereka bukan wali yang sesungguhnya. Maka sangat-sangat salah orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sedangkan telah Allah sebutkan berulang-ulang kali sangat banyak di dalam Al-Qur'an tentang hal-hal semacam ini. Ya, beribadahlah kepada Allah karena Dialah yang menciptakan. Beribadahlah kepada Allah karena Dia yang mengatur segala urusan. Beribadahlah kepada Allah karena Dialah yang memberi rezeki untuk kalian. Ayat-ayat semisal ini, yang sama dengan ini, sangat banyak di dalam Al-Quran. Sangat banyak. Ya. Itulah ilmu Tauhid. Ilmu yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran adalah ilmu Tauhid. Berulang kali Allah sebutkan, Allah ingatkan tentang hal itu. Namun, ya, na'udzubillah, kebanyakan manusia justru mengesampingkan ilmu Tauhid ini. Dan lebih menyibukkan dengan hal-hal yang lain atau ilmu-ilmu yang lain, mungkin fiqih. Dan itu penting, fiqih. Tetapi mengesampingkan tauhid tidak diperbolehkan. Mengesampingkan akidah. Ya. Atau bahkan mengambil ilmu akidah, ilmu tauhid dari selain Al-Quran. Dari kalam ahli filsafat. Ucapan ahli filsafat, ahlul kalam, dan seterusnya. Ya. Mengesampingkan ayat Al-Quran dan justru memilih ya, ucapan-ucapan manusia, ya, yang dipenuhi dengan kontradiksi. Na'udzubillah. Mungkin yang bisa kita pelajari di kesempatan sore hari ini, semoga bermanfaat dan terfahami dengan baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Walhamdulillah wassalallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.